datang. Mengapa kau melamun dengan wajah ragu dan bersedih? Entah apa harus kukatakan, tak mudah kuungkapkan perasaan seorang wanita yang tengah berada di kala simfoni cinta. Agar ku tak meraba dan ternyata salah sangka. Mungkin bagimu kan semudah itu mengabaikan kejadian yang amat penting bagi wanita di dalam hidupnya. Di kala simfoni cinta hangat nian memadu untayan. Cinta kasih yang